agogo, mari agogo, gembira, mari gembira. Lambang hati nan lara, bersama bersukaria. Agogo, mari agogo, gembira, mari gembira. Agogo, mari agogo, menyanyi sambil bergaya. Di dalam pesta gembira, penuh rasa bergelora. Agogo, mari agogo, hilangkan hati nan lara.